selanjutnya. Ini masih masalah takdir, nanti insya Allah kita lanjut pada serial yang keempat. Baik, kita lanjut fikih Syafi'i. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kita lanjut at-tazhib dari karya Syekh Mustafa Al-Bugha fi adillati matan al-ghaya wa takrib, yaitu untuk penjelasan dalil-dalil matan ghaya wa takrib atau matan Abi Syuja'. Terakhir kita telah bahas tentang penyamakan kulit bangkai. Karena dulu di masa silam kulit dipakai untuk wadah. Sekarang kita bahas berikutnya, wadah laki yang berupa emas dan perak. Wadahnya itu berupa emas dan perak. Baik, azan dulu. Bejana selainnya. Baik, lihat. Wala yajuz istimalu awani dzahabi wal fiddati wa yajuz istimalu ghairihima minal awani. Tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak. Bejana atau wadah yang lain, berarti berarti dari tembaga apa? Bukan emas dan perak, itu masih boleh. Penjelasannya di bawah. Penjelasan. Fil akhirah. Kan dengan memakai piringnya. Sesungguhnya semua makannya menggunakan bejana. untuk makan dan minum. Wajahnya bergema. Semacam ini. Contohnya tadi. Emas perak nggak boleh. Nah itu perkataan singkat dari Abu Syuja, lalu dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugho. Dan bejana selain emas dan perak boleh digunakan dan hukumnya suci ya. Maka aluminium yang bahan dasarnya aluminium ya suci, yang besi ya suci, tembaga suci, yang bahan-bahan yang lainnya juga asalnya suci. Terus. Perak. Kan murah itu kuningan. Apa contohnya? Ada lagi enggak yang setara itu? Hah? Ada yang dari berlian gitu misalnya ya. Luar biasa itu. Kalau di sini pembahasannya masih boleh menggunakan wadah yang tadi super mahal atau berharga, walaupun itu digunakan untuk makan dan minum, itu selain emas dan perak. Ini disepakati oleh 4 ulama mazhab. Misalnya ada wadah yang berharga juga nilainya, piringnya, terus gelasnya, ya dan semacam itu, namun bahannya itu bukan emas dan perak, masih dibolehkan menurut kesepakatan 4 ulama madhab. Lalu yang terakhir ada lagi di sini, gimana kalau menggunakan wadah milik orang kafir, piringnya dan yang lainnya? Wadah orang kafir. Masih boleh digunakan. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Antum dapat piring, gak ada lagi mau makan nih, pinjam di teman kos-kosan non-muslim. Boleh atau tidak? Ini tadi. Asalnya masih boleh. Kalau kurang yakin, antum cuci lagi, cuci gitu, bersihkan terus pakai. Sini dikatakan la yuhram istimalu aniyatil kuffar wa huwa madhhabul jumhur. Tidak diharamkan menggunakan wadah atau bejana orang kafir, dan inilah pendapat jumhur, yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, selain dari Imam Malik. Ya, yang lainnya ini membolehkan hal itu. Namun diberikan catatan yang lebih baik hati-hati. Ya, agar selamat dari tersebut. Dari fikih sang pilot sama ia bekerja apakah, karena perjalanannya itu selalu di atas 80 kilo ya, karena disebut musafir jika perjalanannya di atas 80 kilo, dan pilot sudah melakukan perjalanan seperti itu. Apa hukumnya memakan makanan yang dilapisi emas seperti es krim berlapis emas, coklat berlapis emas, dan lain-lain? Dimakan apa-apa nih zaman ini, apa rasanya itu? Allahu a'lam, ini saya cari dulu, ini sudah aneh-aneh zaman ini. Pada waktu saya SMP dulu, saya sempat belajar dengan ketidakjujuran menyontek, lalu saya SMA mulai menyadari kesalahan saya. Dan saya sekarang kuliah, qadarullah saya malah dapat beasiswa. Apakah kuliah dan beasiswa saya ini masih dapat barokah? Andalan ini dari SMP lagi. Coba dari SMA dia enggak bikin bingung. Kalau dari SMP, SMP dipakai masuk SMA kan? Terus SMA pakai ijazah dari SMP tadi kan, gara-gara itu masuk SMA. Terus setelah itu kuliah. Dari akarnya tadi SMP tadi. Banyak-banyak tobat pada Allah. Ini sudah rantetan dosa di sini sebenarnya. Banyak tobat pada Allah. Kalau ini berlangsung lagi di SMA, antum pakai itu untuk kuliah lagi, kuliah juga nyontek lagi, maka saran saya enggak usah pakai ijazah kuliah nanti kalau lulus. Ya, ganti bisnis aja. Jadi daftar CPNS itu baiknya enggak usah saja. Cari untuk berbisnis. Berapakah idealnya mengikuti kajian pada tiap pekannya? Mengingat saya sudah berkeluarga dan harus membagi waktu dengan keluarga. Sama. Saya juga berkeluarga. Terkadang saya mengantuk saat mengikuti kajian dikarenakan dari saya kelelahan bekerja dari pagi. Mohon nasihatnya Ustaz. Kalau antum bekerja, kalau waktunya misalnya untuk konsennya bisa weekend, pas weekend, Sabtu Ahad, berarti antum punya kewajiban cari majelis ilmu Sabtu Ahad tadi. Sabtu Ahad. Jangan malah antum Sabtu Ahad sudah nanti gak keluar dengan keluarga, malah sibuk mancing lagi misalnya. Kadang bapak-bapak kayak gitu. Ya mungkin bosan ketemu istrinya di rumah gitu. Jangan kayak gitu, cari waktu. Ngajak istri, ngajak anak, kalau anak sudah besar bisa paham gitu. Satu waktu nanti mau sambil jalan-jalan ya silakan menggunakan itu. Itu akan lebih istiqomah dibandingkan kita cuma pentingkan untuk ngaji saat weekend saja. Antum masih bisa lebih dari itu, cari lebih daripada itu. Ya. Dan banyak yang bisa ngaji lebih daripada weekend saja itu untuk dia ngaji. Imam Nawawi rahimahullah itu untuk ngajinya satu harinya itu 12 majelis dihadiri. Satu hari. itu belum Imam Nawawi sibuk nulis. Itu baru sibuk apa? Ngajinya. Itu enggak banyak komentar dia. Enggak banyak, waduh saya punya keluarga. Iya memang Imam Nawawi jomblo sampai meninggal dunia. Dia enggak ini. Satu jam, taruhlah setengah jam lah itu. Setengah jam. Berarti berapa jam itu? 6 jam. Belum nulisnya lagi. Padahal karya tulis Imam Nawawi banyak sekali itu sampai meninggal dunia. Coba pikirkan dia waktu waktu lainnya itu untuk apa? Apa ada waktu untuk hiking, untuk camping, untuk naik gunung, untuk jalan-jalan ke pantai? Gak mikir dia itu. Mikir untuk itu saja. Untuk driving, untuk apa lagi? Mancing. Mancing. Gak ada. Mikir untuk itu saja coba lihat. Gak banyak komentar itu. Kita sudah ya ngaji juga sedikit, banyak komentar, macam-macam. Waktunya banyak nge-game, waktunya habis untuk yang sia-sia. Nah, selama ada waktu manfaatkan itu. Ini cuma pembiasaan saja, ya. Pagi sibuk kerja, malam gunakan waktu maghrib isya misalnya. Antum pembiasaan saja itu. Masih bisa bertahan untuk itu luar biasa. Tahan ngantuk sebentar saja. Dan itu pembiasaan biasanya. Orang yang belum biasa memang sulit. Ya, kalau orang sudah biasa mau dia ngaji 5 jam sekaligus duduk di tempat gitu. Biasa jadinya. Ah sudah tiap biasa kayak begini duduk kayak begini. Majelis-majelis di Masjid Nabawi itu kalau ada majelis yang super panjang, itu duduk dari habis subuh, subuh itu taruhlah habisnya jam 6 pagi, itu baru rampung jam 10 pagi, belum sarapan. Itu enggak gerak-gerak itu. Ini antum masih ada space ini. Ini enggak ada kesempatan untuk selonjor, enggak ada. Duduk dan itu ribuan majelis, ribuan orang yang hadir. 1000 lebih yang hadir. Ya. Kalau orang Arab itu sudah capek dia. Dia pegang kita baru dia berdiri. Syekhnya dia di sana terangkan dia berdiri gitu. Untuk regangkan kakinya setelah itu dia duduk lagi. Ya. Setelah itu duduk lagi. Duduk berapa jam? 4 jam. Majelis sorenya itu dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Cuma dipotong waktu sholat saja. 3 sore berarti habis asar ya. Jalurnya jam 4. Jam 4 sore sampai jam 10 malam. Gak mikir makan malam nanti jam 10. Itu belajarnya. Itu didapati ketika liburan Saifiyah, maaf, itu liburan musim dingin. Nah, nanti bulan Januari ini itu ada. Itu dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Itu majelisnya kayak gitu. Di pagi hari sama di ini langsung hilang, beda dengan dipajang di dalam rumah yang hadis secara tekstual nyatakan malaikat sulit masuk di dalam rumah yang ada gambar. Ini di luar, bukan dipajang. Dia kadang diselipkan gitu seperti itu. Sehingga hukumnya tidak bisa disamakan dengan ada yang memajang foto misalnya di media sosial, ada yang di baliho-baliho, itu seperti itu berbeda. Karena di sini tidak ada pembahasannya malaikat. Nanti cek coba ketiga Nabi SAW itu berjanji dengan Jibril, buat janji dengan Jibril, Jibril gak masuk, Jibril cerita, kami tidak masuk dalam rumah. Lihat konteksnya dalam rumah. Karena di situ ada gambar atau ada anjing. Ketika itu ada anjing kecil di rumah Nabi SAW yang tiba-tiba masuk dalam kolong tempat tidur, Jibril gak jadi masuk. Ya makanya yang tidak boleh sudah foto apa gitu, nah, foto pemain bola misalnya. Itu paling sering kalau ini anak muda itu. Diturunkan itu. Simpan di album. Tidak dipajang sama sekali. Karena sulit malaikat itu masuk. Kita pahami bagaimana? Sudah pahami apa adanya saja. Namun kalau di luar ini tidak termasuk dalam hal itu. Karena cuma urusan di dalam rumah saja. Wallahu'ala. Bunuh diri apakah termasuk takdir atau ikhtiar? Itu ikhtiar dan sudah ada ketentuan dari Allah. Pahami dua-duanya tadi. Apa tadi yang pertama? Takdir ada, kemudian ikhtiar juga ada. Berarti kita simpulkan, orang yang bunuh dia ikhtiar enggak? Ikhtiar. Kemudian, itu takdir enggak? Itu takdir. Truk mobil. Takdir atau tidak? Takdir. Ikhtiar atau tidak? Nah, nanti ada sifatnya. Satu lagi dalam masalah takdir. Ada takdir itu yang sifatnya ghairu ikhtiar. Tidak pakai ikhtiar kita. Saya enggak bisa hindari itu. Ya, tadi kecelakaan kan? Ketabrak mobil. Takdir enggak? Iya takdir. Kok enggak ada usaha untuk hindar? Mau hindar gimana? Itu sudah jadi takdir saya. Dia kecelakaan. Itu sudah jadi takdir dia. Dipaksa enggak juga dipaksa. Nah, memang enggak ada pilihan lain. Takdir itu yang sifatnya ikhtiar, ada ghairu ikhtiar. Ada yang pakai pilihan manusia, ada yang tidak pakai pilihan tadi seperti kecelakaan. Kalau bunuh diri gimana? Pilihan enggak? Pilihan. Wong diambil tali, mau gantung di atas, siap-siap pakai kursi, dia susun semuanya itu. Ya, enggak mungkin Allah paksa dia itu, ini kamu bunuh diri itu enggak. Allah tahu itu. Terjadi, ya sudah takdirnya. Apakah syarat mendapatkan pola 27 derajat sholat berjamaah di masjid harus jalan kaki atau dengan naik motor? Kalau sholat berjamaahnya saja sudah 27 derajat. Di masjid. Terserah dia mau datang jalan kaki, naik kendaraan, naik mobil, naik motor, itu terserah. Nanti tentang masalah jalan kaki, naik kendaraan tadi, itu pahala tersendiri lagi. Dari berjalan dari rumah sampai ke masjid. Jika takdir masa depan sudah ditetapkan Allah, apakah boleh kita mempunyai cita-cita? Boleh saja. Planning, rencana, boleh. Kita cuma bisa merencanakan saja. Namun siapa yang menentukan nanti? Allah. Kita sudah pakai planning untuk besok saja. Jam 7 sekian, saya ada kegiatan ini. Jam 8 ini, jam 9 ini, jam 10 ini. Apakah sesuai dengan planning? Kadang enggak. Oh, ini enggak tercapai ini. Ini saya undur. Ini saya pending dulu. Ini enggak jadi. Saya cancel dulu karena ada halangan. Boleh enggak seperti itu? Masih boleh. Itu usaha kita, ikhtiar kita juga. Namun tetap yang istinja pada kitab sepenatunya saja dengan cara menggunakan yang pertama air, yang kedua batu, pada cara kedua menggunakan batu disebutkan tidak boleh bercampur dengan benda lain, contoh bercampur dengan air. Dan terusnya, bagaimanakah apabila menggunakan kain atau kapas atau tisu? Dan misalnya tapi dibasahi terlebih dahulu, masih boleh. Rincian yang ada di Safinatun Najah itu sebagainya ijtihad dari Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Namun kalau mau melihatnya nanti kita bahas di sini juga. Nanti ada istinja, ada adab-adabnya. Nanti kita singgung lagi tentang hal itu. Kalau di Safinatun Najah saya lihat yang pembahasan istinja terlalu detail, terlalu rinci. Dan sebagainya butuh dalil. Kalau mau menetapkan itu jadi harus gitu. Ya, atau ditetapkan itu jadi syarat, itu harus butuh dalil. Dalam hadis muttafaqun alai, apa ini? Tentang nasib anak orang kafir yang belum balik. Namun bagaimana mengenai nasib jin? Nasib jin, ada jin kafir dan jin muslim. Dakwah ke, ini dunia lain ini. Baca itu agak ini. Intinya ada jin yang nanti kalau muslim ya ditempatkan tempat yang baik nanti di surga, kalau jin kafir ya tempatnya di neraka. Cara berdakwah yang baik kepada teman satu jurusan, mengingat belum semua mengenal dakwah salah. Pernah menggunakan grup WA, tapi banyak yang protes kalau grup WA sebaiknya digunakan untuk urusan kuliah saja. Iya, antum jangan campur-campur agama di situ kalau yang lainnya nggak setuju. Ya, minta izin ke yang lainnya atau buat grup sendiri. Jadikan grupnya misalnya grup kajian apa begitu. Karena ini urusan dunia, mereka cuma mau kuliah aja masuk di situ, kuliah masuk di situ, nggak usah yang lain-lainnya. Ya memang. Ya, jangan fokuskan untuk dakwah yang di situ. Namun ada grup sendiri. Kan tawarkan nih gimana nih kita buat ini dong biar kita dapat manfaat ilmu, nanti kami sharing-sharing ilmu yang bermanfaat di situ. Atau nanti ada pertanyaan nanti saya tanyakan ke ustaz misalnya, nanti saya cantumkan jawabannya di situ. Bisa. Jangan gabungkan dengan grup kuliah. Ada yang enggak setuju dengan hal ini. Maka harus dengan kesepakatan bersama, apalagi situ kalau ada non muslim juga. Tinta pulpen lumayan terkait kulit, apakah menghalangi wudhu? Coba dicek nanti, itu membentuk apa, lapisan baru ataukah tidak. Namun kalau sudah dihapus, cuma ada tanda-tanda hitam sedikit, insya Allah masih sah. Terakhir, Ustaz, saya serius menghadiri beberapa majelis dalam satu hari. Terkadang kesulitan dalam berpindah di satu majelis ke majelis yang lain, yang waktunya mepet sekali. Bolehkah saya menjamak? Tidak boleh. Kalau masih safar, iya. Namun kalau Di sini cuma pindah saja, tidak waktu timingnya saja. Kalau memang tidak sampai ke majelis yang berikutnya, ya sudah, antum pindah sedikit, walaupun sana telat, namun tetap nanti dapat keutamaan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji, insyaallah ada kajian tetap untuk hari Kamis di Masjid Pogung Dalam. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.